Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca berikutnya, yakni Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa pertemuan-pertemuan terlewat disebutkan di antara dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan, demikian juga Al-Kibir sombong, demikian juga Al-Kadib berdusta, demikian juga Ata'an bin Nasab mencela nasab atau tidak mau untuk kemudian dia mengakui bapaknya dan sebagainya. Pada kesempatan ini, setelah sebelumnya kita sebutkan, di antara dosa besar adalah seorang yang menyombongkan diri dengan keilmuan dia miliki. Ya, menyombongkan diri dengan keilmuan yang dia miliki. Sekarang berikutnya, bab yang ke-71. Bab yang ke-71, bab dzikir juhud nikmah. Bab yang menjelaskan tentang, menyebutkan tentang juhud menolak kenikmatan, mengingkari kenikmatan. Termasuk dari bentuk kemaksiatan adalah mengingkari kenikmatan. Nanti disebutkan seperti seorang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang diberikan orang lain kepada dia. Tidak berterima kasih, ya, istilah kita seperti itu, terhadap pemberian orang lain. Padahal kita disyariatkan untuk mengucapkan paling sedikitnya jazakallahu khairan. Demikian juga disebutkan nanti seorang istri yang dia itu tidak mau mengakui kenikmatan suaminya. Ya, kalau ada seorang berbuat baik kepada istrinya terus menerus, sekali saja dia berbuat jelek, langsung istrinya mengatakan, ma raitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat dari engkau kebaikan sedikit pun. Demikian. Beliau nanti akan sebutkan di dalam bab ini. Bab dzikr juhud nikmah, mengingkari kenikmatan, menolak kenikmatan. Sebutkan hadis yang pertama, ya ini hadis nomor 143. Ya ini karena disebutkan oleh beliau ini urutan dari hadis yang pertama sampai sekarang ini. Beliau sebutkan di sini 3 hadis. Ya, di situ cuma 2 kurang 1. Hadis nomor 143 fi sahih, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Demikian juga Sahih Muslim. An Ibnu Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu marfu'an, diangkat, yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhaltu nar, aku masuk neraka. Faraitu aktsara ahliha nisa, aku lihat paling banyak penghuni neraka itu perempuan. Wallahu alam, disebutkan juga oleh para ulama bahwa dalam surga itu yang paling banyak juga perempuan juga. Wallahu alam demikian. Bagaimana ini? Walaupun tidak dikhilaf ya, tapi demikian disebutkan. Bagaimana paling banyak di surga perempuan, di neraka juga paling banyak perempuan. Disebutkan karena perempuan memang paling banyak di dunia ini. Oleh karena itu dia mayoritas di surga, demikian juga mayoritas di neraka. Tapi yang di sini jelas mutafakun alaih, mereka paling banyak di neraka. Bahkan disebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat nanti satu orang laki-laki itu menghadapi 50 perempuan. Allah musta'an. Demikian di termasuk tanda-tanda hari kiamat di akhir. Disebutkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masukin neraka, maka beliau melihat paling banyak penghuni neraka itu adalah perempuan. Yakfurna, mereka kafir. Kila, maka dikatakan di antara para sahabiah mengatakan, yakfurna billah, apakah mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala, Nabi mengatakan, la, tidak. Yakfurnal ashir, mereka itu mengkafiri nikmat yang diberikan, yakni mengkufuri, mengingkari nikmat yang diberikan oleh al-ashir. Al-ashir yakni az-zauj, ya, huwa zauj itu adalah suami. Mereka mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh suaminya. Wa yakfurnal ihsan, mereka mengingkari, mengkafiri kebaikan. Lau ahsanta ila ihdahinna, kalau engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka, ada satu zaman terus menerus berbuat baik. Sekarang dari awal pernikahan umpamanya, hari kedua, hari ketiga, hari keempat terus umpamanya. Ada hari Nabi menyebutkan di sini dahar ini terus menerus sampai mati mungkin. Tsumma ra'at minka syai'an, kemudian dia salah seorang mereka itu melihat dari engkau syai'an suatu, gersulah sedikit mamanya, ya ini wah tidak bersih bersih atau apa, hilang sedikit mamanya. Semarat mingka syai'an, ini dia melihat dari apa sesuatu pun, sedikit pun sesuatu, meletakkan pakaian atau apa mamanya. Kalau dia mengatakan, atau mungkin sehari lupa enggak beli makanan. Kalau dia mengatakan, marwa itu mingka khairan qat, aku tidak pernah melihat dari engkau kebaikan sedikit pun. Nah, demikian. Oleh karena itu hendaknya mereka banyak bersedekah. Dan banyak, dan mereka banyak berbuat baik. Disebutkan di dalam Fathul Bari, wa fil hadis isyarah ila wujud sababi ta'dzib. Hadis ini menyebutkan adanya sebab mereka itu disiksa dalam neraka. Li'annaha bidzalika kal musirah ala kufri nikmah, seakan-akan mereka itu terus-menerus mengingkari kenikmatan, wal israr alal maksiyah min asbabil adzab, dan terus-menerus di dalam kemaksiatan itu terus-menerus, ya, terus-menerus mengingkari, jarang mensyukuri umpamanya, itu dari sebab-sebab adzab. Wa demikian wa khassa kufranil ashir min baini anwa'il dzunub, kenapa dikhususkan di sini mengingkari kenikmatan suaminya itu dari dosa-dosa yang lain? Kenapa? Lidaki kok tidak kikoh badiah, karena ada sesuatu yang tersembunyi sekali. Wahyu kalau Rasulullah SAW, para nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, hadis yang sahih kita mendengar, sebutkan di dalam Arba'in Nawawi, sebutkan di dalam Riyadhus Shalihin. Lau amartu ahadan ayasjuda li ahad, ini hadis yang sebutkan oleh nabi ini. Kalau aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang yang lain, kalau boleh untuk sujud, tapi kan tidak boleh. Ya, di sini nabi memisalkan. La amartul mar'ah, aku akan perintahkan seorang perempuan itu antas yuda li zawjiha, untuk dia sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan yakni untuk memuliakan mereka, suaminya. Fa qarana haqqu zawj ala zawjah bihaqqillah. Digabungkan di sini hak suami dengan hak Allah Subhanahu wa taala, walaupun kemudian tidak, ya kan? Maka di sini menunjukkan tentang besarnya masalah ini. Kemudian hadis yang kedua ini berkaitan dengan masalah yang lain lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis sahih ini, sebagaimana Imam At-Tirmidzi. Hadis yang bagus biar dicatat. Man la yashkuru nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak mensyukuri manusia, orang sudah berbuat baik kepada dia, ya, ternyata tidak mau mengakui, bahkan mungkin mengingkari atau menjelek-jelekkan Allah Ustaz. La syukurullah, Allah tidak akan mensyukuri dia. Barang siapa yang tidak mensyukuri kebaikan orang lain, maka Allah tidak mensyukuri dia. Nah, di sini saya dari Syalbani radhiyallahu taala sawu at-Tirmidzi. Kemudian juga di situ hadis kurang satu disebutkan di sini oleh beliau, hadis nomor 145. Wa an Jabir radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma marfu'an, hadis ini sahih. Disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Sahih oleh Syalbani. Bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, man a'ta ata'an, ya, man u'tiya ata', barang siapa yang diberikan pemberian, barang siapa diberikan pemberian, bal yujiz bihi in wajada, hendaknya dia membalas kalau dia dapat sesuatu berupa uang atau semisalnya, dibalas, dikasih, ya. Wa man lam yajid fal yusni bihi, kalau tidak ada untuk membalasnya, fal yusni bihi, hendaknya dia memuji. Hendaknya dia memuji orang itu, dia telah berbuat baik. Ya, demikian Nabi menyebutkan. Hendaknya dia memuji. Fa'inna sana syukron, pujian itu adalah bentuk terima kasih, bentuk syukur, syukron, ya, bentuk kesyukuran. Fa'in asna faqad syakarahu, kalau dia telah memuji maka dia telah mensyukuri orang tersebut. Wa man katamahu, kalau dia menyembunyikan, faqad kafarahu, maka dia telah apa? Mengingkarinya. Demikian juga di situ ada hadis disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, hadis Usamah bin Zaid, hadis yang terkenal juga yang insyaallah kita juga mengamalkannya, ya. Hadis Usamah bin Zaid rawi Tirmidzi juga, hadis sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man sanaa man sunia ilaihi ma'ruf, barang siapa yang dibuatkan kebaikan untuk dia, ini barang siapa atau lafaz yang lain, man sanaa ilaihi ma'rufan, barang siapa yang dia itu telah berbuat baik kepada Barang siapa yang dia itu telah dibuat baik kepada orang lain, ini kalau ada orang lain berbuat baik kepada dia, man sana ilaihi ma'ruf, barang siapa yang orang telah berbuat baik kepada dia, ya, faqala liqa'ilihi, kemudian dia faqala li fa'ilihi, dia mengatakan kepada orang yang berbuat baik itu. Umpamanya ada seorang berbuat baik kepada kita, memberikan harta, memberikan hadiah, ya, tidak ada kita untuk membalas dia. Kita mengatakan kepada li fa'ilihi, kepada orang yang berbuat baik kepada kita ini, kita mengucapkan apa? Jazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kau dengan kebaikan. Faqad ablagha fi sana, maka dia telah puncaknya memuji. Ya, dia telah apa? Memberikan pujian yang puncak. Ini balasan. Disebutkan di dalam dalil falahin dan sebagainya. Seseorang mengucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kau dengan kebaikan, faqad awadahu billah, dia telah mengembalikan urusan dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih bisa membalas dari Allah Subhanahu wa taala? Ini seseorang mungkin bisa membalas dengan ini dan itu. Tapi kalau kemudian dia menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan membalas dia dengan kebaikan yang lain. Maka Allah maka dia telah menyerahkan kepada Zat yang Maha Agung. Demikian. Ini semua menunjukkan bahwa kita hendaknya untuk mensyukuri, demikian juga mengucapkan jazakallahu khairan, demikian juga mungkin untuk suami, demikian juga istri atau yang sebaliknya, untuk kemudian apa? Tidak mengingkari kenikmatan. Sebagaimana tadi Nabi menyebutkan, man la yashkuru nas la yashkurullah, barang siapa yang tidak berterima kasih atau mensyukuri kepada manusia, maka dia tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah.